Teres amisna komo lamun nu dagangna. Sawiyos randa asal engkang warak pisan. Lamun kitu sanes cinta nu dipandang goreng pisan. Engkang banyol jeng bubuyon aya maksa jodoh. Sang goreng pisang bagang milih bujang. Elising terang bujang tersami jeng pisang. Sawiyos randa asal engkang warak pisang. Lamun kita